Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Al-Wahid al-Ahad. Al-Fard as-Samad. Alladhi lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma ya Rabbana. Fassalatullahi wassalamu ala habibina wa syafi'ina wa maulana sayyidina Muhammad wa ala ahlihi al-mutahharin wa ashabihi tayyibin wa tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma ya Rabbana thabbit qulubana ala dinik wa akhshurna yawm al-qiyamati ma'a Zumrati habibika sayyidina Muhammad wa tahta liwa'ihi. Allahumma ya Rabbana urzukna taubata qabla al-maut wa shahadata inda al-maut wal jannata ba'da al-maut. Amma ba'du. Yang kami cintai, yang kami muliakan, para orang tua kami, saudara-saudari, adik-adik, para pemirsa, para pendengar dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita bisa melanjutkan pertemuan kita di hari kedua di bulan mulia, bulan Ramadan. Semoga amal yang pernah kita lakukan diterima oleh Allah. Dan semoga Allah mudahkan kita untuk menyempurnakan ibadah kita di hari-hari berikutnya di bulan mulia ini. Kita saat ini akan belajar bersama-sama bagaimana kita kenal Allah melalui nama-nama Allah, yang di dalam makna, di dalam nama-nama Allah ada makna-makna yang merupakan sifat-sifat mulia Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam mengenal nama-nama Allah sekaligus memahami sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan seorang hamba semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tapi sebelumnya ada pembahasan yang biasa dihadirkan di saat berbicara tentang asma-asma Allah, nama-nama Allah, yaitu apakah isim atau nama itu ainul musamma, apakah nama itu adalah hakikatnya zat yang diberi nama, atau antara nama dengan yang diberi nama itu berbeda. Ulama berbeda pendapat di dalam hal ini, kan tapi pendapat yang dikukuhkan bahwa lain nama, lain yang diberi nama. Kalau nama adalah huruf-huruf yang terdiri, lafaz yang terdiri dari huruf-huruf yang menunjukkan kepada sesuatu yang diberi nama. Sehingga boleh satu zat punya nama yang banyak. Kalau seandainya al-ism ainul musamma, nama adalah hakikatnya zat yang diberi nama, maka bersama berbilangnya nama-nama Allah, maka akan berbilang juga zatnya Allah. Nama Allah 99. Kalau nama, setiap nama adalah zatnya, hakikat zatnya yang diberi nama, maka katailah nanti ada keyakinan yang salah, Allah menjadi berbilang sampai 99. Akan tapi katailah al-ism ghairul musamma, yang namanya nama adalah lafaz yang terdiri dari huruf-huruf, itu bukanlah zat yang diberi nama. Di sini ada perbedaan. Sehingga nama zat yang maha tunggal bisa saja mempunyai nama yang banyak. Kemudian di situ ada juga pembahasan pentingnya kita mengenali nama-nama Allah yang terkandung di dalamnya adalah sifat-sifat mulia, agar kita bisa berakhlak seperti akhlaknya Allah. bersifat seperti sifatnya Allah. Tapi makna sifat di sini bukan berarti kita punya sifat seperti sifatnya Allah yang qadimah azaliyah. Akan tapi agar kita punya gambaran, sebab untuk mengetahui zatnya Allah tidak ada yang tahu kecuali Allah. Akan tapi ada di situ cara untuk mengetahui sesuatu yang memang kita tidak bisa menjangkau secara sesungguhnya, akan tapi ada pendekatan. Walillahil matsalul a'la. Ada pendekatan agar kita tahu tentang sesuatu. Misalnya tentang madu. Madu. Madu adalah, yang tahu madu tidak perlu penjelasan dan keterangan. Rasanya adalah manis, lezat. Tetapi bagi orang yang belum pernah merasakan madu, dia tidak bisa, kalau seandainya kita menjelaskan dengan penjelasan yang sesungguhnya, biarpun sampai kita susun 1000 kalimat, tidak akan dia paham secara sesungguhnya. Berbicara tentang manis, dia akan ngomong manis kayak apa? Gak nyambung. Kayak gula? Bukan. Kayak permen? Bukan. Kayak ini? Bukan. Kenapa? Ini adalah masalah idrak dengan dhuk, rasa. Akan tetapi, cukup untuk kita merindukan dia kepada madu, kita bisa berbicara. Madu adalah manis, manis. Dan dia tahu sudah rasa manis. Biarpun belum tahu rasa manisnya madu. Akan tetapi di saat dia ngerti makna manis, karena dia pernah mencicipi gula, maka sudah agak bayang, biarpun bukan sesungguhnya itu. Sehingga manis yang ia rasakan bukanlah manisnya madu. Dan semua dhawqiyat, segala sesuatu yang ada sangkut pautnya dengan rasa dan pengalaman, rasa ini ada hubungannya dengan pengalaman. Maka sangat bohong kalau kita bercerita tentang madu kepada orang yang tidak pernah mencicipi madu. Akan tapi sama, kalau Imam Ghazali mengisahkan antara madu dan mohon maaf tentang hubungan suami istri, mohon maaf keluar mani dan sebagainya. Makanya para ustaz di saat berbicara tentang lezat, tanda-tanda mani adalah lezatnya keluar mani, jangan diceritakan kepada siapapun. Kalau orang belum punya pengalaman, tidak akan bisa faham makna lezat keluar mani. Akan tapi bagi orang yang punya pengalaman, cukup dengan isyarat saja kadang sudah faham. Karena itu masalah dhauk. Akan tapi perlu orang mengenal namanya lezat, seperti orang mengenal manisnya madu. Memang orang tersebut misalnya, madu kita masuk, Anda anggap saja Anda belum pernah kenal madu. Akan tapi, biarpun belum pernah kenal madu, tapi diajak bercerita tentang madu. Biarpun sangat beda apa yang diceritakan dengan hakikatnya, tapi cerita ini cukup membantu, paling tidak membuat kita rindu untuk mencicipi madu. Maksudnya madu adalah manis, Anda tahu manis lezat, Anda tahu lezat. Oh, pokoknya. Sehingga Anda punya gambaran. Begitu juga bagi siapapun yang tidak pernah kena nyosnya api, sangat hayal kalau diajak cerita tentang api neraka. Api neraka adalah panas, mengerikan dan sebagainya. Kalau orang pernah pernah kena colok api, biarpun saatnya bingung kayak apa sih namanya panas. Tapi semuanya tahu panas kan? Biarpun beda antara panasnya api neraka dengan panas yang kita rasakan di dunia, akan lebih paling tidak ini membantu untuk kita memahami tentang panasnya api neraka. Baik. Tentang zat Allah. Kata Imam Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, al-ajju an darkil idraki idraku. Ketidakmampuan seseorang dalam menjangkau hakikat Allah, maka itu sudah tahu. Hakikat kita tahu. Kalau kita pengen tahu zatnya Allah, saat itu pun kita tidak tahu. Karena tidak ada yang bisa mengetahui hakikat Allah, zat Allah secara sesungguhnya kecuali Allah. Tidak ada yang tahu. Akan tapi ketahuilah bahwa kita mengetahui Allah dengan sifat-sifatnya. Dan sifat-sifat Allah terkandung di dalam lafad yang menunjukkan nama-nama Allah. Sifat seperti Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Ghafur yang maha pengampun. Bagaimana seseorang bisa faham tentang sifat pengampun? Atau bagaimana seseorang faham tentang sifat kasih dan sayang? Kalau dia sendiri belum punya pengalaman tentang makna kasih sayang. Sehingga ada gambaran bagaimana kasih sayang seorang ibu, Nabi pun pernah mencontohkan. Bagaimana seandainya kau melihat seorang anak kecil mau diceburkan ke neraka, bagaimana ibunya? Ibunya akan apa? Seorang ibu yang melihat anaknya lapar, kemudian waktu itu hanya dua anak, dia punya dua anak. Saking laparnya bertiga, dua anaknya lapar dan ibunya sendiri adalah lapar. Mendapatkan tiga korma. Sehingga satu korma diberikan kepada salah satu anaknya, satu korma lagi diberikan kepada salah satu anaknya, dan satu korma mestinya untuk dirinya. Di saat melihat anaknya makan begitu, kerasa kurang. Akhirnya korma yang tinggal satu seharusnya untuk dirinya, dibelah. Kemudian separuh lagi diberikan kepada anaknya, separuh lagi diberikan kepada anak yang satunya lagi. Maka dia tidak mendapatkan apa-apa. Lalu Nabi mengatakan, ketahuilah Allah lebih kasih kepada hambanya, melebihi daripada kasihnya seorang ibu kepada anaknya. Jadi ada gambaran, di saat berbicara tentang kasihnya antara manusia dengan manusia, maka akan faham makna kasih sayang. Dan kita mengenal sifat pengampun. Dan pengampun itu adalah sifat yang indah, mulia. Dibuat contoh, jika ada seorang tiba-tiba dilukai, tiba-tiba didolimi, ternyata dia lapang dada. Semua orang mengatakan nyanjung, luar biasa. Padahal sifat pemaafnya manusia ini bukan seperti sifat pemaafnya Allah. Sangat berbeda. Akan tapi Allah, dan sifat Allah tidak ada tandingannya, tapi untuk mendekatkan. Sehingga kita faham, biarpun kita tidak tahu hakikat kasih sayang Allah itu seperti apa, hakikat Allah seperti apa, kita tidak akan faham. Akan tapi, dengan seperti ini akan ada gambaran. Ada gambaran. Sehingga kalau bicara tentang kasih Allah, bicara tentang surga, bagaimana akan bercerita tentang surga? Hayal. Surga, sebab Nabi sudah mengatakan mala ainun ra'at wala udhunun samiat. Tidak pernah mata melihat, tidak pernah telinga itu dengar hakikat surga, begitu indahnya. Tapi diceritakan oleh Allah di dalam Al-Qur'an. Tapi surga seperti apa? Tidak seperti yang pernah terlintas di benakmu, akan tapi surga lebih dari itu. Akan tapi lihat di saat disebut namanya air mengalir. Di saat melihat buah-buahan yang dipetik. Di saat mendengar ranjang yang ditinggikan. Ini kan kebayang waktu di dunia, itu adalah keindahan. Tajri min tahtiyal anhar. Pepohonan yang di bawahnya mengalir air-air. Itukah gambaran keindahan. Gambaran-gambaran keindahan yang disebutkan ini bukan menceritakan tentang hakikat surga. Hakikat surga tidak seperti itu. Akan tapi dengan itu semuanya akan ada gambaran pemahaman kita. Sehingga akan semakin rindu. Begitu juga orang yang membaca nama-nama Allah yang terkandung di dalamnya adalah sifat-sifat Allah. Maka di situ akan ada kerinduan nanti. Allah yang maha kasih. Selagi Allah maha kasih, aku harus berharap kasih sayang Allah. Allah maha pengampun, aku akan mohon pengampun. Allah maha kuasa. Gimana makna kekuasaan? Digambarkan. Nah, dengan begitu lihat. Dari pemahaman tentang kasih sayang di antara manusia, lalu dia akan faham kasih sayang Allah yang tidak seperti kasih sayang manusia dengan manusia. Akan tapi lebih dari itu, bahkan yang namanya kasih sayang manusia dengan manusia, termasuk binatang dengan binatang yang Allah beri kasih sayang, itu hanya sepercik satu. Dari 900 kasih sayang Allah. Selebihnya kasih sayang Allah di dunia itu dibagi-bagi. Kasih sayang Allah itu kalau digambarkan 100 kasih sayang. Dan kasih sayang Allah itu yang 100 dibagi-bagi sehingga hamba di dunia ini punya kasih sayang. Burung dengan burung. Sehingga dia ngerti di saat baru natas dia pun harus pergi mencari makanan. Dan tulus dia ikhlas. Tidak pernah berharap di masa tuanya nanti agar bisa disuapi oleh anak burung. Lebih tulus daripada orang tua yang merawat anak kadang-kadang berharap di masa tuanya nanti dia yang merawatku. Dan itu adalah cara salah mendidik anak. Kita mendidik anak bukan karena kita ingin menumpang di masa tua kita. Kita mendidik anak karena kewajiban dan tanggung jawab dari Allah. Burung dengan ketulusannya, nurani, apa fitrah, kasih sayang yang Allah berikan kepada hatinya. Sehingga fitrah di dalam engkau kepada diri burung tersebut. Kita tidak bicara tentang hati burung. Hati burung digoreng. Akan tapi di dalam diri burung itu ada Allah berikan satu kasih sayang. Sehingga burung itu luar biasa. Dan itu tanggung jawab jika ada betina. Ada betina sudah membuahi, ada pejantan membuahi betina, dia ngerti, sehingga dia secara otomatis cari apa? Bikin sangka, bikin sarung, apa cari rumput diantarkan di salam untuk membuat rumah masa depan untuk anaknya. Dan setelah terlahir pun, padahal dia tidak pernah sekolah pendidikan bagaimana merawat rumah, tapi ternyata dia rapi, waktunya lapar diambilkan, dibawa, suan kasih makan, setelah gede dilepas begitu, dan dia bertelur lagi dan seterusnya, enggak pernah mengharap anakku nanti di mana. Itu bentuk kasih sayang. Agar kita faham kasih sayang Allah lebih dari itu semuanya. Dan memang tidak bisa dibandingkan. Sifat-sifat makhluk yang dikatakan serupa dengan sifat Allah, tapi serupa di sini ada serupa secara lafaz saja. Serupa secara lafaz, bukan serupa secara hakikat. Lafaznya sama, tapi hakikat yang berbeda. Seperti manisnya gula dengan manis yang madu, lafaznya sama, tapi hakikatnya berbeda. Kalau orang berbicara tentang manis, madu yang manis, manisnya untuk madu, lain manisnya untuk gula. Lafaznya sama, M-A-N-I-S, manis. Tapi di saat digunakan madu adalah manis untuk madu. Begitu juga. Ada orang namanya, apa namanya, Rahim. Nabi adalah Rahim, Ra'uf. Sekaligus sifat itu adalah sifat Allah. Tapi Rahim kasih sayang Nabi bukan seperti kasih sayang Allah. Dan juga ada orang yang punya kasih sayang tidak seperti kasih sayang Allah. Biarpun lafadznya sama, tapi tidak beda. Makanya nama menunjukkan kepada al-musamma. Jika digunakan untuk ini berbeda, jika digunakan untuk itu berbeda. Biarpun lafadznya sama. Baik. Ini adalah tentang nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala, dan pentingnya kita mengetahui nama-nama Allah, kenal nama-nama Allah, Allah agar bertahalluk, kita berakhlak seperti akhlak Allah subhanahu wa ta'ala, bukan kita bersifat seperti sifat Allah secara hakikatnya, akan tapi di saat kita mengenal Allah maha kasih, agar kita punya kasih sayang, Allah maha pengampun, kita pemaaf, dan seterusnya. Allah sabur, sabar bagaimana Allah sabar? Sabar bagi manusia adalah mungkin karena lemah, karena apa? Sabur Allah itu. Dikurang ajari sama hambanya, masih saja dikasih rizki hamba tersebut. Dan nanti insyaAllah akan kita bahas satu-satu tentang sifat-sifat Allah. Makanya tujuannya adalah di saat kita mengenal nama-nama Allah yang terkandung di dalamnya adalah sifat-sifat mulia Allah, maka dengan begitu kita akan ada kerinduan untuk meniru kemuliaan-kemuliaan yang Allah ajarkan melalui nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian nama-nama, jadi hakikatnya tidak ada muradif, tidak ada nama-nama yang terulang. Misalnya antara Al-Ghafur sama Ghafar, kalau diterjemahkan memang pengampun. Al-Ghafur Al-Ghaffar. Ini memang secara makna sama, pengampun. Akan tetapi ketahuilah, di dalam pembahasan Asmaul Husna ini tidak ada lafaz-lafaz muradif, lafaz-lafaz yang berbeda lafaznya tapi sama maknanya, tidak. Setiap lafaz menunjukkan makna yang berbeda. Setiap lafaz menunjukkan makna yang berbeda. Sehingga tidak ada kalimat yang lafaz yang terulang. Hanya kadang kita tidak mampu untuk menangkap perbedaan tersebut. Kalau dikatakan Ghaffar adalah mengampuni hamba yang telah banyak bersalah. Kalau sudah Ghafur, nanti akan disebutkan. Ghafur itu berulang-ulang terus mengampuni. Jadi ada perbedaan nanti. Hanya kadang seorang hamba tidak bisa menjangkau perbedaan-perbedaan tersebut, sehingga kadang mengatakan, ya sama itu. Padahal tidak. Hakikatnya sangat sangat berbeda. Baik, kemudian tidak ada guna bagi kita yang ingin belajar nama-nama Allah yang terkandung di dalamnya adalah sifat-sifat mulia Allah jika kita belum yakin yang sesungguhnya tentang zat Allah. Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang wajibul wujud, wajib adanya. Mungkin ini pembahasan pertama. Sebelum kenal nama Allah, namanya Allah, Sebelum kenal nama Allah dengan nama Allah dan nama-nama yang lainnya, seorang hamba harus punya keyakinan akan adanya zat sang pencipta. Dan dari masa ke masa, para pakar akidah memulai dengan keyakinan adanya zat Allah. Dengan hujjah, dengan dalil, dengan burhan. Sehingga hujjah sampai kepada keyakinan bahwasanya Allah itu harus ada. Harus ada. Dan itu namanya iman. Sehingga sampai dikatakan an-nadhar, memikir, bertafakur, merenung, sampai kepada keyakinan Allah itu ada adalah hukumnya wajib. Sehingga perbedaan di antara pakar aidah, kewajiban kita yang pertama adalah apakah an-nadhar atau ma'rifatullah. Kenal Allah atau berpikir untuk kenal Allah. Sebagian mengatakan pertama kali kewajiban bagi seorang hamba adalah nadhar, berpikir, bertafakur, merenung tentang jagat raya, tentang semesta. Kemudian setelah itu mengenal Allah. Akan tapi sebagian mengatakan bahwasanya yang wajib adalah awalu wajibin alal insan ma'rifatul ilah. Pertama kali kewajiban bagi seorang hamba adalah mengenal Allah, tahu Allah, mengenal Allah itu ada, sang pencipta. Sebelum kita bicara tentang nama-nama. Dan para filosof dari masa ke masa pun mereka, di saat mereka menggunakan akal mereka, di saat melihat semesta dan seterusnya, mereka sampai kepada kesimpulan bahwasanya semesta ini harus ada yang menciptakannya. Harus ada yang menciptakannya. Itu kelas pemikir filosof. Sampai orang yang sangat sederhana pemikirannya pun sampai kepada kesimpulan tersebut. Seperti yang dikisahkan seorang Arabi, satu orang kampung, orang pegunungan yang sangat sederhana. Di saat ditanya apakah kau percaya akan adanya Tuhan, sang pencipta, spontan dia menjawab bahwasanya aku sangat percaya adanya sang pencipta. Aku percaya akan adanya sang pencipta. Dari mana kau tahu kalau sang pencipta itu ada sementara kau tidak pernah melihatnya? Biarpun aku tidak pernah melihatnya, aku percaya. Dia menggambarkan dengan contoh sederhana. Kalau ada orang, kalau ada bekas kaki berjalan, tentu tadi ada orang berjalan di atasnya. Kalau ada kotoran unta yang berceceran, pasti ada untanya. Enggak mungkin ada kotoran unta tidak keluar dari unta. Kalau bahasa sekarang, kalau kita bicara tentang pena ini, biarpun aku tidak pernah melihat yang membuat, tapi aku yakin bahasanya pena ini ada yang membuat. Ini dialog sederhana. Dan sampai derajat yakin yang sesungguhnya. Orang yang sangat sederhana pemikirannya pun tidak akan percaya kalau ini pulpen ajaib. Ini pulpen aja, ajaib, dia terbentuk secara sendirinya ini. Karena ditiup angin sehingga membuat lubang kayak begini, kemudian ini ketabrak apa, sehingga ini, kemudian tintanya itu adalah rembesan dari apa, getah apa itu. Apaan tuh ngomong, Ustadz gila mungkin itu. Semua orang langsung percaya kalau pulpen ini ada yang menciptakannya. Nah, orang cerdas akan berpikir, jika sesuatu yang kecil saja ini harus ada yang menciptakan. Bagaimana dengan sesuatu yang besar ini? Semesta. Dan kalau kita perhatikan, kita cermati, ini semuanya bahannya dari apa yang kita saksikan. Ada bahannya dari cairan, air. Ada bahannya dari plastik, dari kayu, dan seterusnya. Ini semuanya adalah ada di bumi ini. Berarti ini yang menciptakan. Bumi ini ada yang menciptakan. Semuanya mempercayai, orang yang mau berpikir mengatakan bahwasanya dunia ini tentu ada yang menciptakannya. Bahkan rapinya bintang, rembulan, matahari, dan seterusnya bumi yang mengikuti garis edarnya tidak pernah berbenturan. Dalam jangka yang panjang, tentu ini ada yang mengaturnya. Ini adalah dialog yang sangat sederhana. Sehingga ada kelompok-kelompok yang dia keluar dari fitrahnya. Mungkin bisa kita katakan gila. Yang tidak percaya akan adanya Tuhan, itu adalah orang aneh. Sehingga begitu jelasnya Tuhan itu bagi orang yang sehat pikirannya, sehingga tidak ada orang yang tidak percaya akan adanya Tuhan. Tidak ada orang yang tidak percaya. Semua manusia percaya akan adanya Tuhan, sang pencipta. Hanya kadang salah alamat banyak. Sehingga kalau kita pergi ke negeri-negeri, pergi ke pelosok-pelosok, pergi ke bangsa-bangsa, lihat semuanya percaya akan adanya Tuhan. Hanya kadang salah alamat. Ada bangsa Persia mengatakan api adalah Tuhannya. Orang Jepang mengatakan matahari sebagai Tuhannya. Ada lagi yang mengatakan sapi sebagai Tuhannya. Ada mengatakan ini Tapi yang jelas mereka semua mencari Tuhan. Bahkan yang hidup di tengah hutan pun, yang hidup di tengah hutan pun ternyata ketua kepala sukunya pun akhirnya digantung lalu dianggap sebagai Tuhan. Jadi fitrah mencari Tuhan itu ada. Hanya manusia yang sudah gila, tidak sehat pikirannya saja yang tidak percaya akan adanya Tuhan. Jadi fitrah manusia itu mencari Tuhan. Dimanapun berada, lihat. Kalau ada kumpulan manusia dikumpulkan di satu tempat, lihat, pasti dia akan mencari Tuhan. Semuanya, lihat. Bermacam-macam suku bangsa. Dimanapun mereka tinggal dan berada, mereka percaya akan adanya Tuhan. Cuman karena tidak ada bimbingan, sehingga banyak salah alamat. Tidak ada bimbingan untuk mengenal Tuhan Allah, Tuhan yang sesungguhnya. Sehingga salah alamat. Dan mereka pun juga tidak ada bimbingan, diberi nama macam-macam. Lihat, nama Tuhan dengan macam-macam Tuhan. Allah Tuhan Maha Tunggal. Tapi diberi nama macam-macam. Tuhan Allah Maha Tunggal. Bahkan sehingga ada yang sesat mengatakan Tuhan ada tiga. Tuhan pencipta, Tuhan penjaga, Tuhan penyirna, dan seterusnya. Ini adalah kalimat-kalimat yang mereka ungkapkan dari kebodohan. Akan tapi pada dasarnya semua manusia percaya akan adanya Tuhan. Ada sekelompok namanya Dahriyun. Dahriyun itu adalah mengatakan ini adalah kan, atau materialis, orang ateis yang katanya tidak percaya Tuhan. Itu sebetulnya itu karena betul-betul di puncak kedunguan. Puncak kedunguan, semua manusia percaya akan adanya Tuhan. Sehingga mereka lari daripada percaya kepada Tuhan, akhirnya menuhankan sesuatu yang salah juga. Aku tidak percaya akan adanya Tuhan. Akan tapi mereka menuhankan proses. Proses. Evolusi, original, evolusi, perubahan. Kemudian sehingga sampai bingung. Yang lain bahkan enak sampai bingung. Begitu bingungnya gimana tidak kita katakan gila. Sampai kalau dia mempercaya adanya Tuhan yang menciptakan kan enteng. Karena dia sudah gila sampai mengatakan mbahku kera. Ini ada. Sekelompok katanya pemikir dan diikuti. Darwin. Itu ternyata pada kesimpulan mbahnya kera dia tuh. Dia sendiri adalah dari kera. Karena apa? Dia tidak percaya akan adanya pencipta. Makanya pusing, kepleset dia. Oh, kita saja dibilang kera juga enak. Benar coba kita dibilang kera. Apalagi mbahmu kera. Tidak enak. Tapi ternyata dia meyakinkan, dia dibela dengan kajian ilmiah, pokok mbahku harus kera. Dia gila. Padahal bagi yang lainnya sederhana. Ada yang menciptakannya. Biarpun salah alamat masih selamat. Ya, dalam secara pemikiran. Biarpun secara keimanan salah. Mempercayai adanya. Tidak mempercayai adanya Tuhan, akan tapi apa? Akhirnya kepleset. Dan kajian ilmiah yang mereka kembangkan pun sampai hari ini dukung. Ada penganut Darwin yang baru sekarang mulai muncul. Dengan menemukan fosil-fosil. Ini permasalahan juga waktu kita SMP juga harus sedikit ikut madhabnya Darwin. Sehingga ada gambar manusia purba, Sahelanthropus erectus, mereka apa macam-macam orang ya itu rupanya kita suruh percaya. Jadi kali orang yang bungkuk agak berdiri dikit-dikit sampai itu adalah mbah kita. Lu tidak bisa dong, ini kayaknya buku sejarah itu harus dihapus, itu manusia purba, ingat kan itu di daerah Trinil ditemukan begini. Ingin suruh menghafal itu, nyesel saya menghafalnya. Kalau tidak lulus, kalau tidak hafal juga tidak lulus. Waktu di SMP itu kan harus menghafal begitu. Nah, itu kan bau-bau Darwinnya itu. Kita dibawa kepada keyakinan bahwasanya asal manusia itu ya kayak begitu. Untuk mengatakan mbah kita adalah kera, enggak. Lah ini lihat dari kedunguan sebetulnya. Yang lain mah enteng, ada penciptanya. Ada penciptanya. Hindu, Buddha, seterusnya percaya pencipta. Selain cuman mereka salah alamat. Lah salah alamat ini karena apa? Di saat mereka tidak ada bimbingan. Dan lagi-lagi akalnya salah. Meyakini Tuhan berbilang. Sehingga di dalam Islam nanti diajak dialog. Kalau Tuhan berbilang itu gak akan bisa benar nih. Repot ngambil keputusan. Yang satu pengen menghidupkan, yang satu pengen mematikannya. Ini bisa repot musyawarah terus nanti. Tapi Zat Maha Tunggal dia mau hidupkan, mematikan, masuka-suka. Coba kebayang ada satu agama yang mengatakan ada Tuhan sang pencipta. Ada Tuhan yang menjaga. Ada Tuhan. Tuhan yang merusak. Nah, di saat Tuhan yang pengen, yang menciptakan itu, tiba-tiba melihat ciptaannya dihancurkan, bagaimana ini? Apakah dia bisa ngomong? Jangan deh, biar agak lama. Lalu lah, wanda ini sudah waktunya dimatiin nih, kurang ajar nih. Waduh, jangan deh, biarin saya muka. Aneh. Sehingga Tuhan adalah Maha Tunggal. Baik. Selesai. Dan bahwasanya yang tidak percaya akan adanya Tuhan hanya orang gila. Biarpun dia adalah orang paling cerdas di kampus. Biasanya hujahnya adalah, aku tidak akan bisa percaya kecuali sesuatu pernah aku lihat. Atau patuh dengan riset uji cobaku. Orang yang hanya mempercayai sesuatu yang bisa dilihat oleh panca inderanya, atau orang yang hanya bisa percaya kepada sesuatu yang ia alami, maka itu hanya, itu orang gila, laki-laki gila yang kedua. Kita bisa mempercayai sesuatu, biarpun kita tidak pernah melihatnya. Kita bisa percaya adanya sesuatu, biarpun kita tidak pernah mendengarnya. Kita bisa percaya tentang sesuatu, biarpun kita tidak pernah menyentuh. Kita bisa mempercayai sesuatu. Nah. Biarpun kita tidak mengatakan pernah membuat riset uji coba untuk buktikan sesuatu itu ada. Bisa percaya. Yang hanya mengandalkan riset dan yang hanya mengandalkan akalnya hanya orang gila itu nanti. Orang gila. Lagi-lagi gila yang kedua. Kalau tadi gila mengatakan bapaknya kera. Sekarang ada orang gila lain lagi. Contoh. Ada, ini pernah juga kami hadirkan cerita ini. Misalnya ada beberapa pakar dokter yang ada di sini dan kita semua tahu dokter itu adalah ahli di dalam urusan medis, obat-obatan dan seterusnya. Ini dokter-dokter jago yang ada di kota kita. Tiba-tiba di sini membuat satu, mengenalkan kepada kita tentang macam-macam penyakit dan seterusnya agar kita bisa menjaga diri, sebab menjaga lebih bagus daripada mengobati dan sebagainya. Termasuk di antaranya ada dia mengeluarkan beberapa obat urusan dengan medis ya tentunya. Hanya ada satu wadah itu putih. Seperti air putih begitu. Akan tapi ini bukan air putih, kata dokter itu, dokter-dokter pada berkata, anak-anakku, anak-anak santri, ini adalah air keras. Awas loh, memang warnanya putih kayak air minum. Ini adalah air keras, jangan sampai nanti kamu minum ya. Kalau kamu minum itu ususmu bisa putus dan kamu mati langsung. Baik. Itu kata dokter. Yang ngomong dokter dan ahlinya. Dan dokternya, dokter. Santri itu semuanya karena yang ngomong dokter langsung percaya. Percaya enggak kira-kira kalau yang ngomong dokter? Ada satu anak sok cerdas. Afan, sorry dok. Saya tidak akan percaya kepada sesuatu kecuali aku coba dulu. Coba saja. Gila itu sudah. Yang lain enak, aman. Dikasih tahu ini air keras. Jangan di minum. Enggak usah pakai riset. Dokter harus ada uji coba dulu dong. Saya jilat dulu sini. Saya minum dulu. Sakit. Ternyata ada keyakinan, biarpun tidak melihat, bisa orang yakin, akan tapi dengan berita. Dan keimanan itu adalah berita. Tentang mengenal nama Allah, berita. Kita tidak pernah bertanya kepada Allah, siapa namamu? Tidak ada. Akan tapi lihat dari berita. Siapa yang memberikan berita? Al-Rasul, Al-Quran, Allah melalui wahyunya. Dan mengenal Allah pun seperti itu. Biarpun kita tidak pernah melihat Allah, tapi kita bisa meyakini tadi dengan melihat semesta tadi, seperti melihat ini, pasti ada penciptanya. Tidak usah berkata, ini harus aku cek, aku lacak, sampai ada ini, di mana nih pabriknya ini. Ini tokonya mana jual? Toko ngambil dari mana? Sampai mati, dia belum ketemu, yang lain sudah bisa nulis pinter, dapat buku. Nih, biasanya orang mengandalkan akalnya, ternyata menjadi orang yang paling bodoh. Yang paling dungu. Banyak hal yang kita yakini akan tapi tidak bisa dijangkau dengan indera. Banyak. Kalau didustakan pun orang akan marah. Misalnya santri. Tiba-tiba nangis. Kenapa? Kangen sama abah, sama umi. Kangen itu pakai indera yang mana sih kira-kira? Mata muda ini. Tiba-tiba. Atau jam 12 siang, jam begini nih. Bilang, saya lapar, enggak percaya, tersinggung nih, enggak percaya. Lapermu itu dari mana kau tahu tentang lapar itu? Apakah indera kulitmu, karena panca indera kan lima, ada kulit, ada mata, ada penciuman, ada telinga, ya. Yang mana, dari mana kamu sadar kalau kamu itu lapar? Kamu kangen dengan bapak ibumu, kamu seneng, kamu susah. Ya, tapi ada, saya yakin, saya susah ini. Saya kangen abah ibuku, saya lapar. Kalau ada orang, hei bohong, enggak kelihatan kok, kamu lapar apaan. Enggak usah dikasih makan deh ini. Banyak hal yang ternyata kita tidak pernah melihatnya. Dan tidak pernah tunduk dengan riset kita, akan tapi kita harus mempercayainya. Lebih dekat lagi. Selain anak-anak kita yang dari Amerika. Percaya enggak kalau Amerika itu ada? Hah? Percaya enggak Amerika ada? Coba yang enggak percaya angkat tangan. Langsung begini stres. Dari mana percaya? Pernah lihat? Enggak. Enggak pernah lihat. Pernah ke sana? Terus dari mana kamu percaya kalau ada Amerika? Cerita orang ini Amerika, Amerika, Amerika. Duh. Padahal kita tidak pernah melihat Amerika. Tapi bagaimana kita percaya? Nah, dengan berita. Kalau ada orang, Afan, sorry ya. Aku tidak akan percaya Amerika. Kecuali saya pernah datang ke sana. Oh ya, maklum, maso. Ini kelasnya Darwin tadi, yang bapaknya kera tadi itu. Nah, kita tidak pernah melihat Amerika. Belum pernah menginjakkan kaki kita ke sana. Tapi mendengar berita. Dan berita imun ya jelas saat televisi. Yang cerita bapak kita pun juga tidak pernah ke Amerika. Dari cerita ke cerita ini. Dari cerita ke cerita ini. Ya. Nah, hanya karena anak-anak kita dari Amerika cerita benar. Baru benar orang Amerika ngomong gitu kan. Tapi yang lainnya hanya katanya tetangga. Katanya ini. Katanya ada Amerika di televisi. Amerika, Amerika. Yang belum pernah umroh. Mekah, Mekah. Ada Ka'bah, Ka'bah. Tidak pernah ke sana. Akan tapi bisa percaya. Ternyata untuk percaya bisa saja kita dengan berita. Bagaimana kita bisa percaya jika berita itu adalah benar? Dibawa oleh orang yang tidak pernah berbohong. Ada namanya khabar mutawatir. Khabar mutawatir adalah khabar yang tidak mungkin berdusta siapapun yang menyampaikannya. Dan Al-Quran semuanya mutawatir. Sebagian hadis-hadis ada mutawatir. Maka akidah itu harus disandarkan kepada berita yang mutawatir. Sehingga dalam kaidah kita dalam berakidah, yang namanya khabar ahad la yufidul yakin. Yang namanya khabar ahad, berita yang tidak mutawatir. Yang tidak diberitakan oleh sejumlah orang yang mustahil berdusta. Dari sejumlah orang yang mustahil berdusta. Dari sejumlah orang terus sampai kepada pembawa berita yang awal. Maka jika tidak mutawatir, tidak bisa mewajibkan orang untuk meyakininya. Sehingga khabar ahad dalam kajian akidah kita, khabar ahad. Khabar itu ada dua, Ibu. Khabar ahad sama mutawatir. Khabar ahad sama mutawatir. Ahad adalah pembawa beritanya satu atau dua atau tiga orang. Atau empat, lima, tapi belum derajat mutawatir. Kalau mutawatir ini adalah yang membawa berita itu adalah sejumlah orang yang mustahil ini sepakat dalam berbohong. Bahkan biarpun orang kafir. Kalau ada orang, 1000 orang ngomong. 1000 orang pada lari ke sini, orang kafir semuanya anggap saja. Ada apa? Banjir. Apakah Anda berkata, "Hei, orang kafir bohong, enggak kira benar." Oh, semuanya pada lari. Misalnya kita lagi pergi ke mana gitu. Ke negeri kafir sana. Nah, lagi main ke sana, tahu-taunya ada orang-orang kafir di sana tuh pada berbondong-bondong membawa baju dan sebagainya. "Mau ke mana? Ada banjir." Apakah Anda lalu berkata, "Ah, orang kafir." Duduk aja. Ayo ke makan banjir nanti. Ternyata kalau khabar mutawatir, biarpun yang membawa orang kafir, itu adalah benar adanya. Kecuali sesuatu yang memang nanti sudah didustakan oleh kebenaran yang serupa. Jadi orang yang salah faham tentang keyakinan-keyakinan orang kafir, menduakan Tuhan, ini masalah lain. Baik, kita bisa mempercayai sesuatu dengan berita. Intinya seperti itu. Kita bisa mempercayai sesuatu dengan berita. Yang jelas, bahwasanya kita tidak harus, kalau kita ingin percaya sesuatu, tidak harus kita melihatnya, dan tidak harus sesuatu tersebut tunduk kepada riset kita. Cukup ada berita, saya percaya. Di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baru setelah itu kebukalah hati untuk meyakini akan adanya Tuhan, Tuhan Allah yang Maha Tunggal. Allah ada, Tuhan yang Maha Tunggal, Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, setelah kita sampai keyakinan adanya Tuhan, siapakah nama Tuhan itu? Siapa nama Tuhan itu? Ada yang memberi nama Brahmana, ada yang memberi mana Siwa, ada yang memberi mana ini, ada macam-macam. Tetapi kita dengan petunjuk Tuhan kita adalah Allah dengan wahyu. Tuhan kita adalah Allah, sehingga Allah adalah salah satu nama Allah Subhanahu wa taala. Allah. Kita masuk bab hari ini tentang Allah. Dan memberi nama Allah tidak bisa dari diri kita sendiri. Harus dalam Asmaul Husna itu sendiri ada hadis sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi tentang inna lillahi 99 isman. Allah mempunyai 99 nama. 100 kurang 1. Barang siapa yang menyebutnya akan dikabul doanya. Akan masuk surga. Ini ada riwayat. Akan tapi nama-nama itu bertebaran di dalam Al-Qur'an. Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim, Maliki Yaumiddin dan seterusnya, itu adalah nama-nama Allah yang bertebaran disebutkan di dalam Al-Qur'an. Allah adalah nama zat yang wajib disembah. Dan Allah itu nama yang mencakup segala sifat-sifat ketuhanan. Yang mencakup sifat-sifat ketuhanan dengan nama Allah. Zat yang maha tunggal. Dan ini adalah paling agungnya nama. Paling agungnya nama adalah Allah. Nah, kalau ditanya tentang makna Allah, karena sudah mencakup semua sifat-sifat ilahiyah, tinggal nanti disebutkan sifat-sifat Allah, tersimpul itu dalam makna Allah. Jadi kalau tanya tentang makna Allah seperti apa? Jadi semua sifat-sifat ketuhanan tersimpulkan di dalam nama Allah. Sifat-sifat kemuliaan, sifat-sifat yang layak untuk Allah tersimpulkan di dalam makna Allah. Berbeda dengan sifat-sifat yang lainnya, Ar-Rahman, Ar-Rahim, ada hubungannya dengan kasih sayang. Menunjukkan tentang kasih sayang Allah. Nama Allah Ar-Rahman, nama Allah Ar-Rahim. Tapi Allah yang Rahman sangat berbeda dengan Syadidul Iqab. Atau Muntaqim. Tidak bisa. Muntaqim artinya adalah Al-Ghafur. Muntaqim bukan artinya ghafur. Tapi kalau sudah Allah bisa diberi makna Ar-Rahman. Rahman Allah masuk situ. Rahim Allah, pengampun Allah. Sebab yang namanya Allah mencakup semua sifat-sifat kemuliaan Allah. Sifat-sifat ketuhanan. Dan tidak ada satupun dari makhluk Allah bisa menggunakan nama ini untuk dirinya. Biarpun untuk nantang Allah. Tidak ada. Siapapun tidak ada yang bisa memberi nama, apakah anaknya? Enggak ada. Mungkin ada orang menginginkan anaknya diberi nama Allah. Tidak ada sampai hari ini memberikan nama anaknya Allah. Tidak ada. Unik. Akan tapi begitu kenyataannya. Coba ada yang berani beri nama anaknya Allah. Ada orang Nasrani sendiri ada yang beri nama anaknya ya. Yesus. Bahkan ada orang menghinakan dengan memberi nama sanadullah. Allah mengutuknya, memberi nama binatangnya dengan nama nabi-nabi. Bisa. Akan tapi Allah tidak bisa digunakan oleh siapapun untuk memberi nama anaknya. Abdullah ya hamba Allah. Mungkin ada orang namanya Rahim. Ada orang namanya apa nama-nama? Razzaq. Dan tidak syirik sebab khairur razzikin Allah juga. Khairur Allah, khairur razzikin sebaik-baik zat yang memberi rezeki. Jadi ada razzak-razzak yang lain. Tapi Allah tidak ada. Orang diberi nama Allah tidak ada. Biarpun untuk nentang Allah enggak bisa. Ini unik. Sesuatu yang luar biasa ini. Coba cari penjuru dunia sana. Ada orang punya anak, tahu-tahu salah satu anakku namanya Allah. Enggak ada. Kan Rahman Rahim boleh. Biarpun sebagian dikasih Abdurrahman wa Abdurrahim. Kalau seandainya ada orang namanya Rahman Rahim, Rahman dan Rahim, sebab Rahman bisa saja sifat itu dimiliki oleh hamba, bukan sifat Allah. Yang diinginkan adalah seorang hamba yang Rahman. Nabi Muhammad Rahim, Ra'uf dan seterusnya. Baik. Jadi Allah adalah nama. Allah adalah nama zat yang wajib adanya. Dan yang mempunyai nama-nama yang banyak. Tapi ingat, nama Allah khusus untuk Allah. Tidak bisa digunakan untuk yang lainnya. Orang Yahudi menggunakan nama Tuhannya adalah Allah. Ini Tuhan Allah. Biarpun setelah itu mereka membuat Tuhan palsu. Meyakini adanya Tuhan palsu. Orang Nasrani pun meyakini Tuhan Allah. Jadi Allah bagi orang Yahudi juga Tuhannya. Allah bagi orang Nasrani juga Tuhannya. Sebab sumbernya sama dulu tuh. Agama Nasrani dari Allah. Agama yang membawa kebenaran. Akan tapi setelah ada kerusakan, punya keyakinan lain lagi, ada Tuhan. Tuhan palsu. Tapi tetap mereka meyakini Tuhan Allah. Sehingga kalau ada misalnya, kita tidak usah mudah terpedaya dengan, kalau ada orang di luar Islam mencaci Nabi Muhammad, sangat sangat mungkin. Sebab pada zaman Nabi pun ada orang mencaci Nabi Muhammad SAW. Akan tapi jika ada misalnya sepatu dan sebagainya yang tulisannya Allah, kalau itu dibuat oleh orang Yahudi, itu sepertinya mustahil. Karena apa? Allah juga Tuhan, Tuhan mereka. Allah juga Tuhan mereka. Tapi kalau nama Nabi diinjak di Allah, kadang-kadang kita terburu-buru masukkan anti amar ma'ruf nahi mungkar, hanya gara-gara mirip tulisan Allah saja langsung diprotes, padahal apa? Allah bagi mereka juga Tuhannya. Allah bagi orang Yahudi juga Tuhannya. Kita tidak membahas masalah itu. Tapi Allah di kalangan orang Yahudi, Tuhan Allah. Hanya permasalahannya, mereka telah membuat Tuhan tandingan. Orang Nasrani membuat Tuhan anak. Ada Tuhan Bapak. Ini adalah sebuah kesalahan penyelewengan akidah yang pada dasarnya Nabi Isa alaihissalam adalah agamanya, keyakinannya seperti Nabi Muhammad. Dan Nabi Musa seperti Nabi Isa. Tuhan Maha Tunggal. Allah yang Maha Tunggal. Allah Jalla Jalaluh. Baik, ini saja kita hari ini kita dengan nama Allah, yaitu Allah. Baru selanjutnya kita akan melanjutkan tentang nama-nama yang lainnya, Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Wallahu a'lam bisawab. Syukur kasihan kami ucapkan kepada guru kita semua, Bu Yahya, telah menerangkan kajiannya di sore hari ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan kita bisa mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Baik para jamaah semuanya, untuk selanjutnya kita masuki bagian tanya jawab. Bagi para jamaah yang ingin bertanya, kami berikan satu kesempatan. Dari jamaah ibu-ibu satu dan jamaah laki-laki satu dengan satu orang satu pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buya, saya mau bertanya. Pada satu saat saya sholat duhur berjamaah, hanya ada satu shof, tapi banyak, ada 10 orangnya lebih lah. Apa yang terjadi bahwa pada sholat duhur itu imamnya lupa. Sebetulnya 4 rokaat, tapi 5 rokaat. Kemudian makmum baru teringat setelah salam. Setelah salam mau wirid, baru ingat, lah tadi semuanya ingat bahwa tadi itu 5 rakaat. Yang saya pertanyakan, apakah sholatnya perlu diulang atau tidak? Sekian, terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Dari jamaah ibu-ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buya, saya pernah dengar dari seseorang di radio kayaknya mengenai hukum nyanyian. Katanya nyanyian tuh seperti gaya orang Nasrani ya. Nah, kaitannya dengan istighfar yang diucapkan, misalkan ucapannya begini. Astagfirullahalbaraya. Nah, itu tuh mereka menghukuminya, itu tuh seperti gaya seorang Nasrani. Maksudnya saya minta penjelasan, Bu ya. Mungkin gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama adalah jika ada seseorang melakukan sholat berjamaah, kemudian imamnya lupa. Dilihat tentang kelupaan ini. Akan tapi yang jelas, di saat imam lupa, sehingga lupanya imam itu bisa membatalkan sholat. Biarpun tidak membatalkan sholat, akan tapi meninggalkan sunnah-sunnah abad. Seharusnya tasyahud awal, tiba-tiba tidak tasyahud, langsung berdiri. Atau tiba-tiba nambah rokaat, atau tiba-tiba nambah ruku. Yang jelas, jika kita menemukan imam itu salah, maka bagi kaum pria wajib mengingatkan dengan bertasbih, dengan mengucapkan kalimat subhanallah, agar tahu kalau dia salah. Sebab mungkin sekali dia adalah lupa manusia, sehingga ada disyariatkan sujud sahwi setelah itu nanti. Jadi mengingatkan imam itu harus. Kalau kita tahu. Kemudian jika wanita bertepuk tangan, kalau lima orang prak, semuanya kan tahu. Cuman tepuknya disunahkan untuk punggung, tangan dengan punggung agar berbeda dengan tepuk sorak hurai. Tepuknya begini. Nah, begitu. Itu bagi wanita. Baik, kemudian jika imam tersebut diingatkan seperti yang ditanyakan, sholatnya sudah 4 rakaat, tiba-tiba diingatkan masih saja berdiri, jangan dipastikan kalau dia itu salah. Mungkin dia itu ada yang ingat tadi fatihahnya tidak kebaca, sehingga dia harus nambah 1 rakaat. Tapi secara lahir, menurut kita itu rakaat yang 5. Maka setelah kita mengingatkan, kita tidak boleh ikut. Sebab kalau kita ikut, mengikuti amalan yang menurut dugaan kita salah. Karena sholat duhur hanya 4 rakaat, loh kok 5? Berarti kita tidak boleh mengikuti. Ada 2 pilihan buat makmum. Yang pertama adalah intidor, nunggu dengan khusnudon, mungkin imamnya ada yang kurang. Sehingga imam berdiri mungkin fatihahnya kurang, sehingga imam berdiri lagi, kemudian sujud, kemudian tahiyat, assalamualaikum bareng. Atau langsung niat pisah. Karena imam tiba-tiba berdiri lagi, maka saya tidak, saya cukup 4 rakaat. Karena saya tidak boleh menambah rakaat. Jika kita sadar kalau ini rakaat yang 5 kok ikut, batallah sholat kita. Lah sekarang ini hebat lagi, sama makmumnya juga lupa. Ini jos ini. Kebanyakan duit mungkin ya. Sama makmumnya lupa ini. Sehingga setelah assalamualaikum ngomong tadi sholat berapa rakaat? Kayaknya 5. Oh, 5. Ya sudah, karena lupa semuanya, ya tidak dosa semuanya dan sah semuanya. Enggak usah diulang semuanya. Cuman antik ini ya. Enggak usah diulang semuanya. Baik, selesai. Itu jika kita itu lupa. Baik, kemudian tentang lagu itu memang kalau sudah lagu itu menjadi syiarnya orang fasik dan orang kafir, lagu itu kalau kita senandungkan langsung kebayang tentang kekafiran dan kefasikan. Maka yang tidak diperkenankan itu bukan lagunya, tapi niru orang fasik atau membesarkan syiarnya orang fasik. Menyenandungkan lagu bukan dilarang. Menyenandungkan lagu tidak dilarang. Bahkan baca Al-Quran pun asalkan sesuai dengan tajwidnya adalah indah. Sebab dalam bahasa Arab kan artinya kul huwallahu ahad. Itu kan. Tapi ternyata ada orang yang suaranya bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huwallahu ahad. Ada. Dan bukan dilarang. Jadi akhir-akhir ini yang diikutkan lagu lain tidak bisa ayat Al-Quran ini pembahasan. Kalau kita menyenandungkan Al-Quran, dengan menggunakan lagu yang bagus dan tidak mengurangi makhrajnya, hak-hak huruf kita penuhi, sifat-sifat huruf kita penuhi, kemudian lagu itu bukan menjadi syiarnya orang fasik, maka boleh. Jadi yang menjadi tidak boleh adalah termasuk lagu-lagu sholawat, lagu-lagu apapun, qasidah, jika itu syiarnya orang fasik, menjadi tidak diperkenankan karena itu syiarnya orang fasik. Sebab yang punya lagu bukan orang Nasrani saja, orang Islam juga punya lagu. Bukan saja orang Jepang, orang Cina juga punya, orang Jawa juga punya. Bukan di saat orang menyenandungkan lagu, lalu kita katakan dia Hindu, enggak. Memang masyarakat Jawa dulu adalah Hindu. Sehingga kalau ada orang uro-uro, bahkan kita menemukan orang-orang tua membaca Asma'ul Husna dengan lagu Jawa. Asma'ul Husna dan tidak keluar dari kanan. Tapi bukan mengikuti orang Hindu yang menyanjung dewa-dewa mereka. Tapi memang dia adalah lidah Jawa. Sehingga Allahur Rahmanur Rahim. Al-Malikul Kudus. Kalau kan sekarang ada lagu baru lagi. Yang jelas jika lagu itu bukan syiarnya orang fasik, menjadi tidak apa-apa. Tapi yang menjadi masalah syiarnya orang fasik. Lagu sudah masyhur di kalangan orang goyang pinggul. Lalu kita gunakan untuk baca salawat. Kan ibu-ibu di kampung itu yang aneh-aneh itu. Ini lagu ini sudah masyhur, lagunya orang goyang pinggul. Goyang pinggulnya di TV, perut yang kelihatan dan sebagainya. Tentunya lagunya menarik, burdahnya diganti lagu itu. Ini yang masalah ini. Tapi kalau membuat lagu yang menarik, diindah untuk didengar dari salawat-salawat qasidah, bahkan orang Jawa pun sudah punya lagu sebelum orang Nasrani masuk di sini. Ada lagu-lagu Jawa dan seterusnya. Jadi masalah lagu itu yang menjadi haram nanti adalah bukan urusan lagunya, akan tapi nanti ada pembahasan ya. Misalnya ada 5 hal yang harus dibahas. Hukum menyenandungkan syair-syair, lagu-lagu. Boleh tidak? Maka ada contoh menyenandungkan syair. Bahkan Nabi senang kalau ada orang membaca, diperindah bacaannya. Sehingga ada beda. Kemudian siapa yang menyenandungkannya, biarpun itu solawatan, tapi yang menyenandungkan orang centil, ganjen, kemenyek. Di depan kaum laki-laki, biarpun itu qasidah, haram jadinya. Yang ketiga adalah tempatnya. Biarpun itu qasidah, nasyid, orangnya berjubah imamah, tapi di tempat maksiat. Orang pada gak karu-karuan, pemabuk, pezina di situ, merendahkan salawat. Kemudian waktunya, biarpun itu qasidah, kalau ganggu orang, depan rumah sakit, orang penyakit jantung semuanya, tatanya kita masang sound gede-gede, mau salawatan, ini ya haram. Yang kelima adalah di saat diiringi dengan beberapa alat. Nah, pembahasan masalah alat itu ada hubungannya dengan lagu, nanti akan dihubungkan dengan hukumnya yang disampaikan oleh para ulama. Ternyata haramnya lagu dan alat musik itu adalah di saat lagu dan alat musik itu menjadi da'bul fusak, menjadi ciri khasnya orang fasik. Jika ternyata lagu dan alat musik yang kita gunakan bukan ciri khasnya orang fasik, maka balik kepada asal mubah, asal ibah, asli diperkenankannya. Tapi kalau sudah alat musik dan lagu itu menjadi ciri khasnya orang fasik, siapapun yang membawa lagu itu dan siapapun yang memainkan alat musik itu langsung dibilang, aduh, ini golongannya orang fasik. Tapi jika tidak, maka tidak akan dikatakan haram. Dan di Arab, pada zaman Nabi pun ada alat-alat musik, biarpun sesederhana itu, semacam rebana dan seterusnya. Rebana adalah alat malahi. Semua yang melalaikan, kalau rebana dipukul menarik juga indah. Ada yang kecil, ada ini. Dan orang-orang Badui bermain di hari raya. Nabi pun menyaksikan dengan Siti Aisyah yang ada di yang Siti Aisyah dagunya di pundak Rasulullah, menyaksikan itu semuanya. Bahkan Nabi tidak melarang wanita yang ingin memukul rebana di atas kepala Rasulullah, yang waktu itu wanita bernadar, ya Rasulullah, inni nadartu an adribat dufa ala ra'sika law salamakallah, ya Rasulullah, aku bernadar untuk memukul rebana jika engkau selamat dari peperangan, dan kau selamat gimana, apakah aku harus memenuhi nadarku? Nabi menjawab, "Aufi bi nadrik, penuhilah nadarmu." Kalau memang memukul rebana adalah haram, niscaya Nabi Muhammad tidak menyuruh untuk memenuhi nadar, sebab tidak ada nadar yang haram. Kemudian ini adalah dasar bahwasanya ada bentuk pukulan-pukulan atau suara-suara yang ternyata tidak diharamkan. Sebab zatnya adalah zat suara dari kayu, dari kulit yang dipukul. Adapun nanti keluar lagu-lagu itu ternyata bukan itunya, bukan kulitnya yang dipukul berbunyi dung atau tong dan sebagainya, itu bukan. Tapi kalau sudah menjadi da'bul fusak, ciri khasnya orang fasik, maka itu menjadi tidak diperkenankan. Menjadi haram karena da'bul fusak. Itu saja. Jadi jangan seperti sebagian orang dikit-dikit haram, haram, haram. Makanya pembahasan tentang alat musik dan lagu itu harus pembahasan panjang lebar. Dan dulu pernah kita hadirkan. Itu sekelumit penjelasan tentang lagu-lagu. Baik, ini saja karena waktu. Kita berdoa dan setelah berdoa, kita doa bersama tentang doa bulan Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Irhamna wa la tu'adzibna. Wa angsurna wa la tahlurna. Wa afina wa la tumritna. Wa akrimna wa la tuhinna. Wa athirna wa la tuhtir alaina. Innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah, puji syukur kepadamu ya Allah. Engkau mudahkan kami untuk berkumpul di sini ya Allah. Berikan kepada kami semua ilmu yang manfaat. Berikan kepada kami semua keistiqomahan ya Allah. Ya Allah, seperti Engkau mudahkan kami berkumpul di sini, mudahkan kami kelak untuk berkumpul di surga bersama kekasihmu Nabi Muhammad. Ramadan bulan pengampunanmu, ampuni kami, dosa-dosa kami, kesalahan kami ya Allah. Engkau sungguh maha tahu ya Allah tentang dosa kami dan kesalahan kami. Ampuni kami ya Allah, ampuni kami ya Allah, ampuni kami ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, kabulkan hajat kami ya Allah. Kabulkan hajat keluarga kami, kabulkan hajat anak-anak kami, kabulkan hajat orang tua kami, kabulkan hajat para santri, kabulkan hajat orang tua mereka, dan kabulkan hajat kaum muslimin semua ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, mudahkan kami untuk mendapatkan yang halal, dan cukupkan kami dengan yang halal darimu hingga kami tidak butuh dengan yang haram. Ya Allah, cukupkan kami dengan yang halal, pandangan kami cukupkan dengan yang halal, perut kami cukupkan dengan yang halal. Ya Allah, syahwat kami cukupkan dengan yang halal. Ya Allah, semua ya Allah, cukupkan kami dengan yang halal hingga kami tidak melakukan yang haram. Ya Allah, Kau Maha Tahu Ramadan saat ini ya Allah, jadikan ini Ramadan keberuntungan untuk kami. Ramadan pengangkatan derajat untuk kami. Ramadan pengampunan untuk kami. Ramadan pembebasan dari api neraka untuk kami. Dan kami mohon ya Allah, jadikan kami semua ahli istiqomah. Ahli istiqomah dalam beribadah. Dan kami mohon, mohon ya Allah, jauhkan kami dari sebab-sebab kehinaan ya Allah. Jauhkan kami dari segala kemaksiatan, dari mukaddimah-mukaddimah zina. Dan jauhkan kami dari zina yang hina dan kehinakan. Jauhkan kami dari riba. Jauhkan kami ya Allah, dari mengambil haknya orang lain. Dan kami mohon, jadikan kami hamba-hamba yang saling mencintai karenamu. Hidup kami di rumah tangga kami indah. Dalam bertetangga kami indah. Dengan anak-anak kami indah. Kami ingin hidup indah di dunia sebagai mukaddimah keindahan kelak di surga. Bersama kekasihmu Nabi Muhammad. Yang sempit rezeki kami mohon, lapangkan rezeki mereka dengan rezeki yang halal penuh berkah. Yang sakit sembuhkan. Yang punya hutang mudahkan mereka dalam bayar hutang-hutang mereka. Dan kami mohon ya Allah, di bulan mulia ini ya Allah, di majlis mulia ini, di hari mulia ini, di perkumpulan orang-orang mulia ini, kami mohon muliakan semua yang telah berjuang di tempat ini. Apakah mereka yang berjuang dengan harta mereka, atau berjuang dengan ilmu mereka, atau berjuang dengan tenaga mereka, berjuang dengan pikiran mereka, atau berjuang dengan panjatan doa di tengah malam. Kami mohon berikan kepada mereka semua segala kebaikan ya Allah. Berikan keikhlasan kepada mereka. Berikan kebaikan kepada mereka di dunia dan di akhirat untuk diri dan keluarga mereka. Dan kami mohon kirimkan ke tempat ini orang-orang tulus dan ikhlas yang bisa berjuang ya Allah. Ya Allah, di jalan kekasihmu Nabi Muhammad. Ya Allah, di sana ada hamba-hambamu ya Allah, yang tertindas terusir dari negerinya di Aceh sana. Kaum muslimin ya Allah, dari negeri tetangga ya Allah, yang mereka adalah umat kekasihmu Nabi Muhammad. Mereka butuh makan, mereka butuh tempat tinggal. Kami mohon lapangkan dada kami ya Allah, untuk bisa membantu mereka ya Allah, untuk membantu mereka. Dan berikan kepada mereka pertolongan, dan hancurkan semua yang menghancurkan hidup mereka ya Allah, siksa yang telah menyiksa mereka ya Allah. Kami mohon berikan pertolongan kepada mereka semua ya Allah. Engkau Maha Tahu ya Allah, dan berikan petunjuk kepada kami semua. Dan kami mohon ya Allah, kami mohon ya Allah, kami mohon jadikan kami penolong, kami adalah penolong-penolong mereka. Dan jadikan kami adalah hamba-hamba yang senantiasa berfikir untuk berjuang di jalan kekasihmu Nabi Muhammad. Kami mohon ya Allah, jadi ya Allah, kami mohon ampuni orang tua kami dan guru-guru kami. Berikan kepada mereka kasih sayangmu ya Allah.